A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah sekian hari Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kita untuk melalui bulan Ramadan al-Mubarak, yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan yang berikutnya untuk memperbanyak ibadah, maka malam ini pertama kita buka kajian ba'da al-utlah setelah sekian lama libur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita dan kemudahan darinya. Tayib, sebelum kita mulai ta'lim barakallahu fikum, merupakan hal yang penting untuk dicatat oleh seluruh talabatul ilmi, para santri. Tidak membedakan mana yang baru, mana yang lama, mana yang senior, mana yang junior. Setiap yang menuntut ilmu memiliki kebutuhan dan seharusnya sama-sama memiliki kepedulian. Ilmu itu adalah suatu hal yang kita cari. Itulah harta kita yang hilang, itulah yang sepantasnya untuk kita memburunya, mencari dengan sungguh-sungguh. Sehingga selalu siapkan pena, siapkan buku catatan. Jangan mengatakan, "Oh, asramanya sudah terlanjur ditutup, Ustaz." Dan tidak ada alasan, tidak ada buku tulisnya, Ustaz. Tidak ada pulpennya, Ustaz. Yang tidak ada pulpen, tidak ada buku tulis, silahkan nanti mendaftar. Naam. Sampaikan namanya, kita catat untuk bisa biar punya. Barakallahu fikum. Tidak ada terlambat. Naam. Karena antum berkumpul di sini hanya untuk satu tujuan, yaitu bagaimana kita bisa menimba ilmu dengan cara yang baik. Jangan sia-siakan waktunya untuk banyak bersenda gurau, terlambat sholat jamaah, terlambat taklim. Fallahul musta'an, wala hawla wala quwata illa billah. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan kita belajar, diberikan kita kesabaran dalam menimba ilmu, selalu berharap untuk bisa mengamalkan dan dijauhkan dari fitnah. Tayyib barakallahu fikum. Di kesempatan yang mulia ini sebagai muqaddimah barakallahu fikum, kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Akhlaqul Ulama yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Husayn, Muhammad Ibn Al-Husayn, Abdullah Ibn Abdullah Al-Ajurri Al-Baghdadi Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Kita melalui kitab ini dalam beberapa pertemuan dan dalam beberapa kesempatan yang berbeda. Naam, sehingga pembahasannya ada yang terlompatkan. Insyaallah di kesempatan ini kita akan membaca bab di antara sifat-sifat para ulama rahimahumullahu rahmatan wasiah, dalam bab sifatuhu idza urifa bil ilmi. Naam. Sifatuhu idza urifa bil ilmi. Dalam beberapa pertemuan sebelumnya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita telah menyebutkan bagaimana seorang ulama itu menjadi ulama, dan bagaimana mereka diketahui, dibedakan sebagai ulama dari yang lainnya. Tayyib, bagaimana cara mereka memulai belajar ilmu? Bagaimana mereka mengisi hari-hari mereka sebagai seorang penuntut ilmu? Bagaimana mereka menempuh pelajaran mereka ketika mereka sedang duduk menimba ilmu, sedang belajar? Bagaimana cara mereka? Maka yang wajib atas diri kita semua, barakallahu fikum, seperti pendahuluan telah kita sebutkan sebagai koreksian atas kita sebagai thalabatul ilm, dan secara umum untuk salafiyin yang gemar menimba ilmu, maka perhatikanlah diri-diri kita, mengacalah, koreksilah, introspeksi diri, bahasanya begitu. Apakah kita termasuk orang yang akan nanti itu berhasil dengan belajar kita duduk lama, capek, ngantuk? Masa baru mulai sudah ngantuk? Tidak ada kan? Ya, nah, Yusuf maju ke depan. Diisi depan sini. Ini tempat yang bagus, masya Allah. Tayyib, sebelahnya Yusuf maju lagi juga di depan sini. Tayyib, siapa lagi yang masih jauh-jauh? Mendekat, mendekat, merapat supaya dapatnya paling banyak. Nah, ingat hadis Nabi SAW, suatu ketika beliau bermajlis dengan para sahabatnya. Datang seseorang yang berbaju putih, berpakaian serba putih. Putih sangat bersih, tidak nampak ada bekas-bekas lelah, letih, jauh perjalanan. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi SAW dengan duduk yang sangat dekat. Beliau duduk di hadapan Nabi dan menempelkan lututnya dengan lutut Nabi, saking dekatnya, bersila berhadapan. Kemudian bahkan beliau meletakkan kedua tangannya dengan khusyuknya di atas kedua paha beliau, dan dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah agama Islam. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Dan beliau bertanya, kapan datangnya hari kiamat? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tersebut, beliau tidak mengetahui jawabannya, karena tidak ada yang mengetahui hari kiamat datangnya kapan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang tanda-tandanya, kemudian disebutkan. Nah, Yusuf kurang ke depan kayaknya. Nah, di sebelah sini, barakallahu fiik. Nah, tidak usah ragu-ragu. Ketika beliau selesai bertanya, beliau pun berpaling dari hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertanya, tahukah kalian siapa yang barusan saja datang di hadapan kalian? Beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, itu adalah Jibril yang datang kepada kalian sebagai wujud seorang yang belajar ilmu agama. Dengan pernyataan Nabi SAW, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian ilmu agama kalian. Beliau bertanya, tapi beliau mengajarkan kepada Nabi, Beliau bertanya, beliau mengajarkan kepada kita, kalau mau belajar itu begitu loh. Duduk, khusyuk, tawadhu, fokus, perhatian terhadap pertanyaan dan apa yang disampaikan orang yang menjawabnya. Naam. Kenapa kata Nabi SAW? Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Agama kalian mengajarkan untuk kita belajar dengan sungguh-sungguh. Tayyib. Dan begitulah kita seharusnya meniru. Belajar bukan tempat bermain. Kesempatan kita cuman satu kali, dan siapa yang dia gagal di akhirnya, fala yalumanna ila nafsah, jangan ia menyesali kecuali dirinya sendiri. Dan salah satu hikmah, kenapa kok mereka para ulama duduk di depan, Jibril mencontohkan di depan, para ulama mereka bersaing untuk duduk paling depan, duduknya paling depan, bukan paling jauh, bukan paling jauh, paling depan. Karena yang paling depan paling sedikit gangguannya. Kalau di belakang itu suka ngobrol, kurang fokus, kelihatannya mencatat tapi menggambar. Nah, kelihatannya menulis tapi sedang bersenda gurau sama temannya melalui tulisan. Bisa, bisa. Tapi kalau posisinya di depan dia enggak bisa. Sehingga dia akan dapat faedah lebih banyak. Dia kesempatan untuk faham lebih besar. Untuk dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa sungguh-sungguh dalam belajar lebih besar. Banyak berdoa dan bersungguh-sungguh dalam berusaha, itu adalah kunci kesuksesan kita. Kita semuanya lemah. Lemah fisik kita, lemah pemahaman kita, lemah akal kita, semangat bermain. Banyak bergurau. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk belajar yang terbaik. Tayyib. Dan demikianlah para ulama mereka belajar. Qala Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Ibn Abdullah Al-Ajurri Al-Ma'ruf bil Imam Al-Ajurri Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Karakter seorang, sifatuhu idza 'urifa bil ilmi. Karakter seorang ulama apabila mereka itu dikenal memiliki ilmu. Seseorang yang dia duduk mempelajari ilmu, tentunya lama-kelamaan orang akan tahu, oh dia itu pernah belajar, nyantri. Di mana nyantrinya? Di RTQ. Sudah berapa lama? Oh dia sudah kelas 3 tahfidz. Begitu. Nah, orang tahu. Apa saja yang dipelajari di sana? Masya Allah, adab yang baik, semangat belajar, nah, saling membantu, pengertian sama yang lain, berbakti kepada orang tua, membantu masyarakat, memberi manfaat terhadap lingkungannya. Diketahui ya sama orang. Kenapa? Ya begitulah diantara dari pujian dan bisyarah yang diberikan oleh Allah kepada seorang penuntut ilmu, yang ia akan diangkat dengan apa yang dia lakukan berupa talabul ilmi di hadapan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak perlu mencari, tapi itu adalah kabar gembira yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Qala rahimahullah, fa idza nasyarallahu lahu dzikr, apabila Allah telah membuat tersebar, dia terkenal, dikenal. Indal mu'minin annahu min ahlil ilmi, di kalangan kaum mu'minin bahwasanya dia termasuk orang-orang yang memiliki ilmu. Wahtajan nasu ila ma indahu min al ilmi, dan manusia membutuhkan apa yang dia miliki berupa ilmu. Posisi kita barakallahu fikum, ketika kita sudah belajar, bahkan yang perlu kita menjaga amanah tersebut, banyak orang yang dia jauh dari masjid ini, dari tempat duduk ini, menganggap kita ini orang-orang yang suci, berpeci, berjubah, iya, berjenggot ketika dia udah dewasa, berpenampilan seperti seorang alim. Maka semua keluar dari sini disebut ustadz. Iya apa iya? Ya begitu. Maka barakallahu fikum, jangan khianati mereka. Jangan menjadikan diri kita sebagai penipu. Cuma pakaiannya tok yang dianggap baik sama orang. Kita menipu mereka apa? Orang terlanjur berprasangka baik kepada kita. Ternyata kita bukan orang yang sungguh-sungguh. Ternyata kita bukan orang yang berkepribadian baik, berakhlak baik. Kecewa orang, membenci orang kepada kita. Bahkan orang-orang yang di sekitar kita dibenci. Dengan sebab apa? Buruknya perilaku kita yang tidak sesuai dengan pakaian kita. La haula wala quwata illa billah. Jika manusia membutuhkan apa yang telah kita pelajari dari ilmu, alzama nafsahu tawadhu'a lil alim wa ghairil alim, maka berusahalah ia untuk memaksa dirinya berperangai dengan sifat tawadhu', baik kepada orang yang memiliki ilmu yang telah belajar seperti dia ataupun kepada orang yang tidak belajar sekalipun. Fa amma tawadhu'u liman huwa mithluhu fil ilmi fa innaha mahabbatun tambutu lahu. Naam autumbitullahu lahu fi tayyib tambutu lahu fi kulubihim. Adapun ketika seseorang yang telah belajar itu perlu menyayangi tawadhu kepada orang yang ada di sekitarnya dari orang yang telah belajar ilmu seperti dirinya, dikarenakan itulah rasa kasih sayang, rasa cinta yang Allah tanamkan untuk dirinya. Yang kita mengatakan itu tadi, hikmah dari belajar itu menimbulkan kasih sayang. Ketika orang sama-sama belajar, dia aturannya seharusnya konsekuensinya menjadi semakin menyayangi. Maka kata beliau, adapun sikap tawadhu'nya seorang thalibul ilmi kepada temannya tanpa membedakan mana yang senior, mana yang junior, mana yang sudah lama belajar, mana yang baru. Ya. Sikap tawadhu' kepada orang yang belajar seperti dirinya itu dikarenakan Allah yang memberikan hal tersebut di hati-hatinya para pelajar ilmu, pada orang yang memiliki ilmu. Wa habbu qurbahu, sehingga yang menjadi kecintaannya adalah saling berdekatan dengan para penuntut ilmu. Kalau dia pisah, rasa gelisah. Wa idza ghaba anhum hanat ilaihim qulubuhum, ketika terpisah dari mereka yang terjadi rasa rindu untuk bisa berjumpa kembali. Kita begitu apa enggak? Pergi dari pondok, liburan, balik, aduh, udah masuk lagi. Nanti ketemu yang itu lagi. Ketemu yang itu lagi. Begitu. Diharapkan? Tidak. Insya Allah enggak ada yang begitu ya. Semuanya berkawan, semuanya berteman, dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah hikmah dari seseorang mempelajari ilmu adalah dia saling berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesama penuntut ilmu, sesama orang yang dia memiliki ilmu. Wa amma tawadhu'u lil ulama fa wajibun alaihi id arahul ilmu dzalika. Naam. Adapun dia sepantasnya tawadhu' kepada orang yang lebih berilmu darinya, kepada para ulama, itu karena tidak ada cara lain yang ditunjukkan oleh ilmu kecuali itu. Seorang penuntut ilmu, dia menghargai orang yang memiliki ilmu, terlebih orang-orang yang dia lebih berilmu dari dirinya. Tayyib. Tayyib, siapa yang di belakang? Naam, maju ke depan. Bertiga, maju lagi. Barakallahu fikum. Wa amma tawadhu'u liman huwa dunahu fil ilmi fa syaraful ilmi lahu indallahi wa inda ulil albab. Adapun tawadhu' dia kepada orang yang di bawahnya, dia adik saya, dia junior saya, dia datangnya baru kemarin, sekarang baru kelas 1 teki di asrama. Oh, saya kelas 2 IR. Oh, yang ini di bawah saya. Sikap yang demikian ditunjukkan oleh seorang yang membawa ilmu, orang yang sudah pernah belajar ilmu. Kenapa kata beliau yang demikian? Karena itulah kemuliaan ilmu di sisi dia, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pahamkan itu kepada orang-orang yang berakal. Tidak sepantasnya orang yang berilmu berlaku congkak, arogan, kasar, ya, kepada orang yang di bawahnya yang lebih lemah dan tidak seperti dirinya. Naam. Maka perhatikan, kepada yang semisal dia, dia menghormati, mencintai, merindukan untuk bisa belajar sama-sama seperti dia, mendapatkan kebaikan sama-sama seperti dirinya. Kepada yang lebih alim, dia menghormati karena tidak ada cara yang lain pada orang yang memiliki ilmu kecuali menghormati yang lebih baik dari dirinya. Dan ada pun kepada orang yang di bawahnya, dia menghormati, menyayangi, dikarenakan itulah yang diajarkan ilmu kepada dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu itu menjadi kecintaan orang-orang yang memiliki akal. Wa kana min sifatihi fil ilmihi wa sidqihi wa husni iradatihi yuridullahu bi ilmihi. Dan itulah di antara ciri-ciri para ulama di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang tersebut untuk memiliki ilmu yang bermanfaat untuk dirinya. Famin wa kana min sifatihi fi ilmihi wa sidqihi wa husni iradatihi yuridullahu bi ilmihi. Naam. Di antara sifat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan apakah dia orang yang jujur dalam belajar, apakah niatnya itu baik, Allah akan tampakkan. Famin sifatihi annahu la yatlubu bi ilmihi syarafa manzilatan 'indal muluk. Di antara yang menunjukkan jujurnya seorang yang belajar ilmu agama adalah dia tidak mengharapkan, tidak menjadikan, tidak mencari dengan ilmu yang dia telah pelajari itu kedudukan yang mulia di hadapan para penguasa. Ya, mohon maaf bahasanya menjilat. Dia menggunakan ilmu yang dia sudah gunakan, yang dia telah pelajari, mendekati para penguasa. Wala yahmiluhu ilaihim. Dan jangan pula dia menjadikan ilmu itu menjadi jalan agar dekat dengan penguasa. Jangan dia ke sana. Ya. Dan jangan mencari-cari jalan supaya sampai ke sana, ke hadapan para penguasa, menjadi orang yang dikenal oleh penguasa. Siapa sih namanya? Sekedar contoh ya. Sekedar contoh. Sebut misalkan namanya, dia adalah Zaidun minan nas. Nah, namanya Zaidun minan nas. Dari mana dia? Dari satu kampung. Di satu kampung yang ada. Apa pekerjaannya? Dia pernah belajar ilmu agama di suatu pondok. Sekarang ngapain dia? Duduk di sisi tokoh fulan yang kenal sama penguasa. Ngapain? Jadi tukang ceramahnya. Yang diketahui sibuk dengan politik, sibuk dengan perkara-perkara yang jauh dari ilmu. Jangan ke sana. Jangan seperti Zaidun minan nas tadi. Jangan pula cari-cari jalan, oh nanti ada penguasa datang ke tempat ini, tempat tertentu. Kemudian dia pasang sesuatu, cari-cari sesuatu, melakukan sesuatu, cari muka bahasanya. Agar nanti pas si penguasa lewat, atau ajudannya lewat, atau orang yang dipercaya dia lewat, dia kebagian, kecipratan sesuatu yang enak menurut dia. Wala yahmiluhu ilaihim sa'inun lil ilmi illa an ahlihi. Dia menjaga ilmu itu agar tetap terhormat, tidak dibawa ke sana kecuali memang kepada orang yang membutuhkan. Wala ya'khudhu 'anil ilmi tsamanan, jangan dia menjual ilmu. Ya, jangan dia menjual ilmunya. Wala yastaqdi bihil hawa'id, dan jangan dia menjadikan ilmu itu sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dia. Nas'allah lana wa lakumul afiyah wassalamah. Wala yaqrabu abna ad-dunya wa yubaidul fuqara, jangan pula seorang penuntut ilmu atau seorang alim dia mendekati para penghamba dunia dan meninggalkan orang-orang fakir. maksudnya penghamba dunia, orang yang tidak terbesit dalam benaknya, terlintas dalam benaknya kecuali dunia, dunia, dunia. Hari ini apa hasilnya? Besok apa? Di mana saya menyimpan? Apa investasi saya lagi? Mana yang kemarin? Terus yang dipikir itu ibadah enggak ada. Ilmu tak terbahas. Bagaimana anaknya? Enggak ngerti. Bagaimana istrinya? Tidak tahu. Kapan ketemu dengan salafiyin? Kapan ketemu dengan ilmu yang bermanfaat? Enggak tahu. Kalau sempat sholat id bareng. Kalau sempat. Kalau enggak, dia masih di suatu tempat yang jauh dari naam keluarganya, dari teman-temannya yang baik. Meninggalkan para fuqara. Aduh, enggak nyaman rasanya. Kalau ketemu orang-orang fakir. Di antara mereka padahal para thalabatul ilmu. Di antara mereka orang-orang yang memiliki ilmu. Di antara para orang-orang yang fakir tersebut, orang-orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita yang demikian. Naam. Wa yatajafa an abna'id dunya, dan hendaknya dia berusaha menjauhi para pengikut dunia. Jadi kalau orang bahasannya itu sudah dunia, dunia, dunia, menjauh. Sebagai seorang penuntut ilmu memiliki jalan yang lain. Wa yatawaddu lil fuqara was salihin. Dia bersikap tawaduk kepada orang fakir dan orang-orang yang soleh. Liyufidahumul ilma. Agar dia bisa memberikan faedah ilmu. Kita pernah belajar ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita memahami satu kalimat ataukah dua kalimat hikmah. Kita mendengarkan ayat, kita mendengarkan hadis, kita mendapat bimbingan. Maka kita berusaha mengamalkan sebagaimana yang kita mampu, dan kita berdoa kepada Allah agar ditunjukkan yang hak itu hak dan diberikan rezeki untuk bisa mengamalkannya, dan ditunjukkan yang batil itu batil dan diberikan rezeki kita untuk bisa meninggalkannya. Nah, maka berusahalah untuk membaur dan bersama mereka orang-orang yang saleh dan mereka orang-orang yang fakir, agar kita bisa berbagi dengan mereka kesolehan dan permasalahan ilmu. Wa in kana lahu majlisun qad 'urifa bil ilmi alzama nafsahu husnal mudarati liman jalasahu. Dan apabila dia memang diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa membuka majlis, di suatu tempat dia bisa mengajar, di suatu pojokan masjid dia bisa menyampaikan walaupun pada satu orang, di suatu tempat yang jauh dia datang capek lelah walaupun dua orang yang duduk, tiga orang yang hadir. Naam. Dia berusaha mengamalkan ilmu dan dia berusaha menyampaikannya. Ternyata di sana ada orang yang memperhatikan dirinya. Maka hendaklah ketika orang itu dikenal memiliki ilmu, bisa menyampaikan ilmu, hendaknya dia memaksa dirinya untuk bisa berakhlak yang baik. Husnal mudarah, mudarah liman jalasahu. Berperilaku yang loyal kepada orang yang sedang berduduk dengannya. Ya. Berakhlak yang baik. Apa mudarah itu? Kalau diterjemahkan itu bahasa basi. Dia sedang sakit sebenarnya, tapi dia tetap tersenyum. Ada yang mengatakan sesuatu yang menjengkelkan, tapi dia tetap menyampaikan dengan membalasnya dengan santun. Itu yang diusahakan untuk dirinya ketika seseorang itu telah memiliki ilmu dan dia berusaha menyampaikannya. Warifku liman sa'alahu, berusaha untuk menjawab dengan santun pada orang yang bertanya. Wasti'mala na'am, wasti'malal akhlaqil jamilah, dan dia berperangai dengan akhlak-akhlak yang bagus, yang terpuji. Wa yatajafa anil akhlaqir radhilah ad-dani'ah, dan dia berusaha menjauhi akhlak-akhlak yang rendah dan buruk. Fa ma akhlaquhu ma majalisihi fasaburun ala man kana dhihnuhu bati'a. Adapun sikap dia yang harus dia berikan kepada orang-orang yang sedang bermajlis dengan dia. Kalau dia mengajar bagaimana? Perhatikan barakallahu fikum. Ya. Di pondok itu enggak ada PGSD-nya. Enggak ada diklat jadi guru secara formal atau resmi. Enggak ada. Akan tetapi kalau kita melihat bagaimana para ulama membimbing, bagaimana hadis Nabi dinukilkan tentang permasalahan tersebut, maka seorang ahlu sunnah seharusnya lahirnya mereka, lulusnya mereka, seorang santri itu menjadi para mentor. Tahu mentor? Bukan mente. Ya. Para pembimbing. Orang yang mampu untuk mengajari orang lain yang baik. Kapan kita praktek itu? Ya dari sekarang. Kita mendengarkan, kita berusaha mengamalkan. Kalau kita di hari ini, di sisi kanan kiri kita, orang yang baik dan mendukung kita gak bisa, maka jangan berharap ketika kita keluar dari sini untuk mampu mengamalkannya. Karena di luar sana, orang tidak terlalu peduli sama kita. Sedikit aib kita, orang akan bisa menyerang kita. Kalaulah kita tidak bisa berbuat baik dengan orang baik, bagaimana kita akan bisa bersabar menghadapi buruknya orang yang bersikap buruk kepada kita. Maka karakternya adalah fasoburun ala mangkana zihnuhu bati'a. Dia berusaha untuk sabar menghadapi para murid yang dia memiliki pemahaman yang lebih lambat. Naam. Ada, mungkin ada. Naam. Anil fahmi hatta yafhama anhu. Dia berusaha sabar sampai dia paham. Soburun ala jafa'i man jahula alaihi hatta yaruddahu bihilmin. Berusaha sabar ketika ada di antara mereka yang berperilaku keras, kasar, sampai dia mampu untuk membimbingnya dengan cara yang bijak. Yu'addibu julasa'ahu bi ahsani ma yakunu minal adab. Dia berusaha menyampaikan adab-adab yang baik kepada orang yang hadir di majelisnya dengan sebaik-baik cara. La yad'uhum yakhuduna fima la ya'nihim. Tidak membiarkan mereka berlarut-larut dalam perkara yang tidak mereka butuhkan. Maka di antara hal yang penting, terkadang kalau lagi belajar atau mengajar barakallahu fikum, di antara para yang hadir itu ada yang ribut. Tayib. Julaibib. Berdiri. Naam, berdiri. Naam, pindah ke depan. Tayib. Irham. Pindah ke depan sini, nak. Barakallahu fikum. Ke sini. Tayib. Berusaha. Naam, kata beliau rahimahullah, yu'addibu julasa'ahu bi ahsani ma yakunu minal adab. Berusaha untuk memberikan bimbingan adab sebaik yang dia mampu dari adab yang baik tersebut. Tidak membiarkan mereka la yad'um yakhuduna fima la ya'nihim. Jangan membiarkan mereka sibuk larut dalam perkara yang tidak bermanfaat untuk diri mereka. Ini yang penting untuk kita perhatikan barakallahu fikum, ya. Para duat, ya. Tolabah, antum semua calon da'i. Ya, antum semua calon da'i. Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Di antara yang sering dinukil dari beliau adalah, naam, kun rajulan, naam, rijluhu fit thura atau fit thurab, naam, au fit thara wa himmatu hammatihi fit thuraya. Jadilah kalian wahai para penuntut ilmu sebagai seorang laki-laki. Yang duduk di sini semua laki-laki ya? Iya. Yakin? Nah, maka kata beliau rahimahullah, jadilah kalian sebagai seorang laki-laki yang benar laki-laki. Berdiri kokoh kaki kalian itu di tanah, tapi cita-cita kalian digantungkan di bintang yang paling tinggi di langit. Gak bisa Ustaz. Aduh, saya ini susah. Menghafal susah. Oh, mencatat gak bisa Ustaz. Ya gimana mau mencatat, buku gak bawa. Ya, makanya nanti bawa. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana mencatat, wong sibuk ngobrol. Iya, gak bisa mencatat. Karena kita cuma punya telinga satu, mendengarkan satu penyampaian. Nah, kalau yang di sampingnya nyampaikan, gak tahu yang disampaikan yang lain apa. Nah, Mata kita cuma bisa memahami satu media atau arah, nggak bisa memahami apa yang di belakang kita. Lah kalau kita noleh yang di sini nggak kelihatan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga sungguh-sungguhlah, jangan minder, jangan pesimis, ya jangan berkecil hati untuk menjadi orang yang paling baik, yang paling bermanfaat. Banyak dari para ulama, mereka datang dari para fuqara wal masakin, dan banyak di antara mereka orang-orang yatim. Kita mengenal siapa itu Imam Syafi'i, kita mengenal siapa itu Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan banyak dari para sahabat, mereka bahkan tidak memiliki ayah. Mereka dikenal sebagai para tokoh dari cendikiawannya kaum muslimin. Pandai mereka dalam bermuamalah, pandai mereka dalam urusan agama. Maka barakallahu fikum, jangan sibukkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Nas'alullah wa lakumul afiyah wassalamah. Wa ya'maruhum bil insat mal istima' ila ma yantiqu bihi minal ilmi, dan berusaha memberi teguran kepada mereka untuk diam dan menyimak apa yang dia sampaikan dari ilmu. Jadi kalau memberi teguran jangan tersinggung ya. Kalau diharapkan bisa tersinggung sebenarnya. Biar tahu diri kalau sedang ditegur. Barakallahu fikum. Jangan bicara na'am dengan temannya. Anti ya. Pantang seorang penuntut ilmu sibuk dengan di kanan dan kirinya. Pandangan dia ke depan. Ya, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung yang hinggap. Demikian dikatakan oleh Anas bin Malik. Ketika mereka belajar betul-betul na'am serius. Na'am. Nah, kalau goyang kanan, goyang kiri. Dan begitu seterusnya di majelis yang satu, di majelis yang kedua. Setelah itu rame-rame pergi ke maksof. Ya, habis itu datang terlambat masuk kelas, rame lagi masuk di kelas. Toleh kanan, toleh kiri, ya, pulang. Gak paham, kasih privat, privat satu, privat dua, bimbel satu, bimbel dua, masih gak paham. Bagaimana mau paham? Jalannya salah. Jalannya salah. Dia tidak mengambil cara yang benar untuk belajar. Barakallahu fikum, perhatikan dengan baik. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Siapa yang sudah hafal? Siapa yang sudah hafal? Surat apa? Surat apa? Angkat tangannya. Aina Yusuf? Aina Yusuf hadhil majlis? Hadzal majlis? Naam. Barakallahu fikum. Yusufnya hilang. Mana tadi? Nah, enggak angkat tangan hilang. Tayyib. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, itu semua adalah peringatan dan nasihat bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, yang dia memiliki hati yang selamat, niatnya baik ketika belajar. Aw al-qasama, dan dia pula menyimak dengan baik. Naam. Liman kana lahu qalbun aw al-qasama wa huwa syahid, dan dalam keadaan dia fokus dan menghadirkan hatinya ketika dia belajar. Niat yang baik, menyimak dengan baik, dan demikian pula dia menghadirkan hatinya, itu kunci untuk mendapatkan hikmah dalam sebuah majlis. Maka Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nasihat di dalam ayat, disampaikan kepada telinga-telinga kita, akan tapi kalau telinga tidak mendengarkan, hati kita lalai dan tidak pula punya niat yang baik terlebih, maka manfaat akan tidak kita dapatkan, waliyadzubillah. Naam. Dia berusaha memberikan teguran dan memberikan teguran agar diam menyimak apa yang ia sampaikan dari ilmu. Fa in takhatta ahaduhum ila khuluqin la yuhsinu bi ahli ilmi la yajbahu fi wajhihi ala jihati tabkit lahu. Apabila di antara mereka ada yang berperilaku dengan akhlak yang kurang terpuji, maka hendaknya seorang guru, seorang ahlul ilmi, menegur murid tersebut dengan cara yang tidak mempermalukan dia. Ya, jangan baperan. Nakalnya minta ampun, susahnya ditegur minta ampun, ditegur nangis. Ya, ditegur nangis, ngambek, pulang habis itu. Nah, itu namanya cemen, ya, bukan laki-laki. Nah, laki-laki itu bertanggung jawab, dia sungguh-sungguh untuk yang menjadi yang lebih baik. Maka kata beliau, kalaupun ada yang melakukan hal yang demikian, dia berperilaku yang salah, berakhlak yang kurang baik. Seorang guru hendaknya dia tidak mempermalukan dia, sehingga sampai membuat dia menangis. Kamu ya, begini, begini, begini. Tayyib, barakallahu fikum. Tidak demikian. Walakin yakulu la yuhsinu bi ahli ilmi wal adabi kada wa kada. Akan tetapi hendaknya dia menyampaikan, tidak semantasnya orang yang telah belajar ilmu memiliki adab dan perilaku yang demikian dan demikian. Tidak pantas. Ya kan? Makanya kita mengatakan tidak sepantasnya seorang thalibul ilmi demikian. Wa yam bagili ahli ilmi an yatajafu kada wa kada. Sepantasnya seorang penuntut ilmu itu meninggalkan sikap yang demikian dan demikian. Di majelis itu kayak apa sih? Tidak boleh di majelis itu seperti apa sih? Maka seorang penuntut ilmu hendaknya dia faqih dalam masalah ini, memahami dengan baik. Sehingga kalau ada orang mengatakan tidak pantas, jangan-jangan itu saya yang ditegur. Iya, terus kemudian dia memperbaiki. Naam. Bukan baper malah nangis, ngambek, habis itu kabur. Naam. Allahul musta'an. Wa yam bagi li ahli ilmi an yatajafu kada wa kada fayakunul fa'ilu li khuluqin la yuhsinu qad 'alima. Sehingga dengan teguran yang lembut tersebut, orang yang melakukan kesalahan dan cukup dengan teguran itu, maka dia akan paham kalau dia yang salah. Enggak boleh santri itu ribut di dalam masjid. Naam, selesai sholat sunnah, selesai sholat wajib langsung ribut di belakang. Tidak boleh. Yang sepantasnya dia bergiat diri, bersemangat untuk menyempurnakan sholat sunnahnya dengan zikir. Sholat sunnah, kemudian sholat sunnah rawatib. Begitu. Bisa bangun lebih dulu, menyemarakkan masjid di waktu malam dengan qiraatul Quran, sholatul lail, murojaah lebih dulu. Temannya belum bangun, dia sudah bangun duluan, membangunkan temannya dan memberi contoh. Begitu. Naam. Tayyib. Fayubadiru birifqihi bihi. Maka seseorang ataukah dia yang melakukan kekeliru itu, kekeliruan tersebut, dia langsung faham sekalipun itu dengan teguran yang lembut. Maka jangan jadikan hati kita itu keras, sekeras batu, kasar seperti benda-benda mati. Jangan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika kita sering melalaikan perkara yang baik, tahu baik ditinggalkan, diabaikan, maka lama-kelamaan hati kita itu gak merasa peka, gak merasa butuh, dan bahkan gak tahu lama-kelamaan tentang yang baik itu baik. Maka selagi kita bisa, kita tahu, lakukan. Jangan ditinggalkan. Barakallahu fikum. Dan syiarnya ahlul ilmi, orang yang memiliki ilmu, adalah al-amal. Ya, syiarnya, perkara yang paling dibanggakan dari orang yang sudah punya ilmu, kalau dia bisa beramal. Maka jangan sampai orang mendahului kita dengan tegurannya, jadilah kita orang yang pertama memberi contoh yang terbaik. Karena yang memberi contoh yang baik yang pertama, dia akan mendapatkan pahala orang yang berikutnya karena contohnya dia. Nas'ullallah nawalakum al-afiyah wa salamah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa menambahkan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.